Tapi kalau ada kondisi darurat sama sekali misalnya, sampai di sana waktu sholat sudah hilang, maka kerjakan di kendaraan jika memungkinkan. Jika tidak, dalam keadaan berdiri, berdesakan, sulit, maka niatkan takhir sesampainya di situ, baru kemudian anda sholat. Dalam asbab, darurat. Di kaidah usul fiqih, kaidah berbunyi, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.